tiba wa syadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar masyaral muslimin hafizakumullah hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah enjang menika kita sampun mlebet tanggal pinten kali doso enjang menika kita sampun mlebet puasa dinten ingkang nomor kali doso. Selikur napa kali doso? Nggih. Kula lebih percaya karo sing nom daripada sing tua. Insyaallah jan nom niku tesih seger. Nggih, kadang-kadang wong tua lebih oke, terus insyaallah dalu mangke dalu nggih. Kita mlebet malam selikur. Istilah tiyang Jawane likuran. Likuran nggih. Oke. Iki salah satunipun nikmat. Ingkang kula njenengan kedah syukur. Alhamdulillah pun telung kita rong bertelon belum jenengan ngamalaken ibadah puasa ngamalaken iyamu Ramadan dan ngamalaken pinten-pinten amal-amal sanes ing dalam bulan Ramadan meniko nikmat hadimah nikmat ikan apa agak ini 10 terakhir bulan Ramadan niki wonten keistimewaan khusus ing dalam 10 terakhir bulan Ramadan. Harapan kula njenengan mugi-mugi menangi lan sakit rampung ya. Mugi-mugi menangis sebab mboten ngerti sih. Nggih, mboten mustahil kula njenengan bar niki ninggal. Nanging harapan kula kula lan panjenengan mugi-mugi saged ngamalaken amaliah ing dalam bulan Ramadan iki ngantos rampung. 10 terakhir bulan Ramadan nek ajeng diistilahkan final nggih mangga. Final ya. Semifinal. Iwal hasil intine niki butuh perjuangan, butuh keseriusan. Supados kula njenengan niku sukses, supados kula njenengan niku berhasil. Sebab niki pungkasan. Sebab niki napa? Pungkasan 10 terakhir bulan Ramadan. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Ing dalam 10 terakhir bulan Ramadan fiha al-khairat wa fiha al-ujur al-kathirah wa fiha al-fadail al-mashhurah wa fiha al-khasa'is al-madhkurah. Ing dalam 10 terakhir bulan Ramadan al-khairat, kebagusan sing pirang-pirang, wal-ujur al-kasirah, ganjaran sing pirang-pirang, ganjaran sing akeh banget, wa fiha lan ing dalam 10 terakhir bulan Ramadan al-fadail al-masyhurah, keutamaan-keutamaan sing masyhurah, wal khasa'is al-madhkurah lan ing dalam 10 terakhir bulan Ramadan niki wonten keistimewaan-keistimewaan ingkang dipun sebutaken ing dalam riwayat-riwayat. Masyaral hadirin barakallahu fikum. Di antara keistimewaan 10 terakhir bulan Ramadan kados ingkang dipun sebutaken dening Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha nyeritakaken kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhirah min Ramadan shadda mizarah wa ayqadha ahlah. Muttafaqun alaihi. Ini hadis yang kami pun sebutakan dening An-Nawawi rahimahullah dalam pembahasan keutamaan bulan Ramadan, hadis ingkang nomor kalih saking pembahasan al-jud wa fi'lul ma'ruf wal iksar minal khair fi syahri Ramadan wa ziyadah min dalika fil ashril awakhir min, ingkang nanti kula sebutakan hadis ini di pending rate, ditunda pembahasannya ngenteni 10 terakhir bulan Ramadan. Sebab nek dibahas saat-saat sedikit tepat. Nggih, mangsa nih. Waktune saat. Aisyah radhiyallahu taala anha nyeritakaken kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru nalikane 10 wis mlebu ae tegese al-ashrul al-akhirah min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Oke, berarti saat-saat ini nggih miriplah kalian saat-saat sendiri kula njenengan mulai mlebet 10 terakhir bulan Ramadan. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha nyeritakaken Nabi nek wis 10 terakhir notebook bulan Ramadan syadda mi'zarah. Syadda mi'zarah. Syadda iki maknane ngencengi. Ngencengi. Muataken. Ngokohaken. Ngencengi. Mi'zar. Mi'zar. Bikasril mim wasukunil hamzah. Mi'zar. Dikasroh mime. Disukun hamzah. Mi'zar. Mi'zar. Syadda. Ini maknanya ngencengi. Mi'zar. Dikasroh mime. Disukun hamzah. Mi'zar. Huwa al-izar. Ingkang dimaksud mi'zar. Niki izar. Izar bahasa kulunya dengannya sarungnya. Sarung. Kain. Eh, izar. Niki maknanya apa? Sarung. Izar. Niki maknanya sarung. Kalau balik-balik. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maringi penjelasan. Nabi alaihi salatu wassalam. Nalikane wis lebu 10 terakhir bulan Ramadan Nabi alaihi salatu wassalam ngencengi sarungi. Ngencengi napane? Sarungi. Bok melorot. Hah? Ngencengi catok kek? Bok melorot katanya ya. Ngencengi sarunge. Isyadda ngencengi. Mi'zara niki al-izar, tegese sarung. Eh. Sarunge. Dipun sebutaken dening Aisyah radhiyallahu taala anha. Dening Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ahya lailah. Iki sekedar terjemah riyen nggih. Mangke penjelasan ibu. Wa ahya lailah. Nabi alaihissalatu wassalam murid-murid pengini 10 terakhir bulan Ramadan. Wa ayqadha ahlah lan Nabi alaihissalatu wassalam ayqadha ahlah. Gugah keluargane. Gugah keluargane. Masyarakat hadirin barakallahu fikum. Kita tinggali penjelasan makna hadis ini. Penjelasan pengendikanipun Aisyah. Niki pengendikanipun sinten? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha nyeritakaken nalikane 10 terakhir wis mlebu bulan Ramadan Nabi alaihi salatu wassalam ngencengi sarunge. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngurip-urip mengine. Nabi sallallahu alaihi wasallam gugah keluargane. Napa ingkang dipun maksud ngencengi sarunge? Cakloke ngencengi, Mbah. Kala ini ngenceng kali rafia. Hah? Nggih. Nggih napa? Nggih niki. Hah? Mboten nonton makna sanes. Mana jam loro tenu wis puasa suwe wetenge cilik ya niku terus mangke nek boten ditaleni dadi mlorot niku ngilang nggih. Ya yen wis 20 dina puasa dite madan kering ngaten. Hah? Nggih niki. Dadi sarung sarungnya perlu ditaleni kencenge ngaten nggih menawa jam loro dadi traweh ngaten niku. Kayane niku nggih nggih. G, Okay, masyarul hadirin warakallahu fikum. Kita tinggali penjelasan ulama. Penjelasan ulama makna pengedingan iku Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nalikane wis mlebu 10 terakhir bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngencengi sarunge niki kinayah. Kinayah niku nek bahasa Jawane persemon apa niku? Hah? Persemon dudu asli. Dudu masalah wetenge cilik terus sarunge mlorot. Dikencengi ngake capek senes, senes niki. Ning niki kinayah. Kinayah niku persemon ya. Tembung sing tegese niku dudu dudu asline niku lafat ngaten nggih kalimat niku senes. Nggih contone lambe cucukan. Napa lambe cucukan? Lambe niki lambe. Cucukan lancip. Dadi lambe lambe sing lancip. Nggih lambene pitik. Nah niku enggak ada makna sanes, napa manane? Hah? Namimah, eh? Namimah, namimah niku. Ngomong kali sing niki, ngaten-ngaten-ngaten, ngomong kali sing niki, ngaten-ngaten-ngaten, akhirnya wong loro niki terus terus cekcok gelut. Nggih, padu lan sanes e. Niki lambe cucukan. Insyaallah ngaten tesi ragu niki. Niku kinayah ge. Napa contoh sanes male? Kembang lambe. Kembang lambe napa? Kembang, kembang nika. Lambe niki. Dadi omongan, oga kita di kembang lambe ne. Desa ge. Atau male sing kembang-kembang napa? Kembanging desa. Oke, Pak Rahmat. Ini kenapa makna tembang desa ini kenapa? Kenapa onten kok bisa? Onten bukan istilah kembang desa? Onten. Kembang nika kembang, kembang mawar, kembang napa, kembang apa? Desa niki. Kampung desa, kembang desa. Kembang, ini kok dideleng nyenengi. Desa. Sedesa. Jadi perawan sing ayu dhewek. Kembang lambe, kembang desa. Nggih niku persemon jenenge nggih. Niku kinayah. Kinayah niku sing kaya niku jenenge. Iki contoh-contoh sanes kata. Nggih. Mangane jenengan kepengin ngerti contoh-contoh sanes tak letak martimun. Niki gudange mpun niku. Ini walhasil masyarakat hadirin barakallahu fikum. Terus pengedikan ibu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nalikane nyeritakaken Nabi alaih salatu wassalam 10 terakhir bulan Ramadan niki pun mlebu niki ngencengaken sarunge niki persemon niki kinayah. Kinayah saking napa? Eh? Ulama maringi pinten-pinten penjelasan. Antawisipun Nabi alaihi salatu wasalam ngencengaken sarunge niki maknane i'tizalun nisa. I'tizal anisa. Bojone niku ditinggal. Jungkung ibadah. Orang mikiri sementara ngaten nggih 10 terakhir bulan Ramadan bojone niku ditinggal. Itikaf sih Nabi. Iktizalun nisa. Nabi uslah ninggalaken sinten? Karwa-karwane. Niki salah soal pun mana? Sebagian ulama sanes malih maringi penjelasan huwa kinayah anit tashmiri lil ibadah wa izalin nisa'i ma'an. Niki persemon nalikane 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi jungkung napa istilah jungkung ibadah wis ora celingat-celingut. Fokuslah bahasa kursi dengan sniki nggih, fokus nggih apa ibadah disertai ninggalaken sinten bojone. Nggih, niki makna syadda mizarah. Syadda mizarah. Pun paham? Boten catoke, Mbah. Senes catoke sing dinapa? Bukan sing senes. Niki kinayah persemon saking niku wau. Ucapan persemon utawi kalimat persemon ingkang dipun sebutaken dening Aisyah radhiyallahu taala anha. Ingkang intine Nabi alaihi salatu wasalam nalikane 10 terakhir bulan Ramadan pun mlebu niki serius ibadah, semangat napa? Ibadah sing niki mboten dilampahi dening Nabi teng dina-dina sanese. Utawi teng dalu-dalu sanese. Mulai saking Ramadan pun semangat, semangat, semangat. 10 terakhir luwih napa? Semangat. Sampai gini kali jenengan? Hah? Serupa tidak sama. Wis keselan nggih. Seniki gari loyone. Nggih, niki hadis niki nggih ngencengi. Iki hadis niki nggih napa? Nggih ngencengi atine, atine kokoh, kuat, kenceng. Semangat sebab mireng hadis-hadis sing niki wau. Makanya fisiknya melu insyaallah. Gimana makanya? Gih, kumbi kuat. Fisik niku kan melu, melu ngati. Sakit gih fisiknya niki pun keseling ngati nih. Kokoh kuat semangat. Niki bisa ngencengi malih makanya. Ida solahat solahal. Jasadukullu wa ida fasadat. Fasadal jasadukullu. Nek wong ngati nih niku apik. Fisiknya melu, melu napa? Nek atine kuat, kokoh, fisiknya melu, kokoh kuat. Atine kendok, kendok. Senajan fisiknya kuat ya? Fisiknya, masya Allah, ya tesin nom, ya sehat, orang kena penyakit, ya niki, ya niki, ya niki. Ning atine napa? Atine niku dhaif, atine niku kenang penyakit, atine niku mriyang, atine niki niki niki. Iki fisike melu. Lemes. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Ing dalam hadis menika Aisyah radhiyallahu taala anha maringi penjelasan ahya laylah. Ahya Lailah murip-murip wengine. Sing wengine iki biasane mboten diurip-urip. Nek wis 10 terakhir bulan Ramadan niki diurip-urip wengine. Nah, Aisyah mboten nyebutaken ahyana harah nggih. Aisyah radhiyallahu taala anha mboten nyebutaken wa ahyana harahu lan Nabi alaihi salatu wasalam murip-urip awane mboten. Ning napa? Wengi. Nggih niki wonten sing ngajak niki mengen dalu nggih pas dinitik. Ken mulai jarene niki. Nggih, 10 terakhir insyaallah jam kali nggih Mas pas dinitik. Jam tali, jam bekali niki trawe mangke. Nggih niki sing pada semangat semacam nom sih. Nggih, jam kali mulai insyaallah mengendali. Tahu teng mriki mboten? Dari ngertos. Nggih, palanga siap-siap sahur nang omah, bokor anak. Ya syukur wonten ngoten niku nggih. Nggih, mumane mboten nggih sahur teng omah. Serius iki maksudnya sih? Hah? Masono? Ya, ya serius insyaallah. Hah? Nek mboten serius kendo. Nggih, wong niki wis disuntik niki. Nggih, niki kan suntikan niki. Hadis niki dados napa? Ya suntikan ning ati kan. Ati niki disuntik. Tambah darah. Nggih, tambah nutrisi niki dadi kenceng. Nggih, dadi kenceng. Nggih, mugi Allah maringi kekuatan. Mangin dalu insyaallah. Ahya Laila. Nggih, pripun? Nggih, niku resiko nek. Nggih, ngaten. Ahya Laila. Nabi alaihi salatu wasalam niki ngurip-urip mengine. Ngurip-urip mengine. Wa ayqadhu ahlah. Wa ayqadhu ahlah. Lan Nabi alaihi salatu wasalam ayqadhu ahlah. Gugah karwa-karwane. Gugah keluargane, ngaten nggih. Nggih klebu keluarga karwa anak lan sanese. Ahya Laila wa ayqadhu ahlah. Wa ayqadhu ahlah. Lan gugah nangengkaken keluargane. Masyaral hadirin barakallahu fikum. Kita tingali faidah-faidah, pelajaran-pelajaran ingkang saged kula njenengan pendet saking riwayat hadis niku. Di antara pelajaran ingkang saged kula njenengan pendet saking hadis niku, al-layali al-ashhar al-ashrul al-akhir al-akhiratu min syahri Ramadan min afdali layali al-am kulli. Wengi-wengi 10 terakhir sekang bulan Ramadan seutama-utamane wengi setahun. Setahun itu dan 300 sidak wengi lah. Sidak pas apa sidak pinten? Nggih, mungkin min plese lah ngaten niku. Min plese ngaten niku kurang luwih 300 sidak dina. Wengine sing paling mulia, sing paling utama sekang wengi-wengi setahun. Niki 10 terakhir. Berarti mulai makin dalu niki. Tahun niki nggih. Tahun niki mulai makin dalu. Nggih. Leres mboten niki ngitung? Masa nunggu dereng nggih. Nggih. Hah? Salikur pripun? Salikur apa maksudnya? Oh dinane. Ampun dipahami ngaten jenengan. Lima hami niku mboten ngaten. Maksudnya 10 terakhir niku bisa kadang 10, kadang 9. Lima mana ning ngaten. Nah ini niku. Niku sing dimaksud al-asrul awakhir kaya niku. Dadi nek sebulan niku dibagi 3, 10 pertama, 10 pertengahan, 10 akhir ini kulo, gede ini kulo, gede, lewat, gede mana nih kata niku, gede, istilah Jawa likuran, gede likuran, kesan niku mun mulai malam selikur, alikur, tulikur, atau 10 terakhir, wengi 10 terakhir bulan Ramadan. Niku seutama-utama wengi setahun. Paham betul ini? Bulan setahun. Wengi sing paling apik selawasnya setahun. niku wengi-wengi, wengi-wengi nggih. Wengi-wengi ora mung semengi tok ngaten panane. Wengi-wengi 10 terakhir bulan Ramadan. Sebab teng wengi-wengi niki niki duweni keistimewaan-keistimewaan, duweni keutamaan-keutamaan. Nah mangke sekang 10 terakhir bulan Ramadan niki wonten sing wonten istimewa malih, ngaten niku lho. Nggih, 10 terakhir niki istimewa, mangke wonten sing luih istimewa malih, Lailatul Qadar. Ibu sebutaken, masyaallah hadirin barakallahu fikum, dening Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-layali al-ashrul awakhir min Ramadan afdal min layali dhil hijjah. Wengi-wengi 10 terakhir bulan Ramadan luwih mulia, luwih utama tenimbang wengi-wengi bulan Dhul Hijjah. Bulan Dhul Hijjah bulan apa? Senas Dhul Kaidah. Gek sarang riki nggih bulan besar. Dhul Hijjah. Dhul Hijjah. Dhul Hijjah niku bulan besar, bulan haji nggih. Dhul Hijjah. Wengi-wengi 10 terakhir bulan Ramadan niki luwih mulia, luwih utama tenimbang wengi-wengi bulan Dhul Hijjah. Napa alasane? Nggih hadis wau. Sebab teng wengi-wengi 10 bulan 10 terakhir bulan Ramadan niki wau Nabi alaihi salatu wassalam murid-murid pengine kabeh lanting dalam 10 terakhir bulan Ramadan. Miderek penjelasan Syekhul Islam niki wonten Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Luwih apik tenimbang sewulan niku 83 tahun kurang lebih. Jelas ya? Kata sewengi-wengi 10 niki tutup wengi-wengi biasa niki. Nes-nes wengi sing biasa-biasa nes ning niki gadai kemuliaan, gadai keistimewaan. Tegas saya kulon jenengan kudu mahami niki. Nek wengi-wengi 10 terakhir niku kudu wengi-wengi biasa niki. Setahun niku mung 10 tok niki. Selawat setahun 300 widak dina misalnya tengah. Niki sing paling mulia 10 terakhir dene. Napa 10 persis, napa sanga? Nah niki tergantung kan. Tergantung mangke tanggale katanya. Bisa sangat, bisa 10, bisa 11 mboten? Hah? Aku nasional. Hijriah nih maksudnya bulan Komariah nggih. Nggih. Mboten 11. Nek mboten sangat nggih. 10 niki asrul awahir, 10 terakhir. Bukti-bukti ingkang nyebutaken kemuliaan wengi-wengi 10 terakhir bulan Ramadan ingkang dipun sebutaken wau Nabi ya'takif fil masjid, i'tikaf teng masjid, wa ya'tazil an-nas, Nabi alaihi salatu wasalam ninggalaken masyarakat e pun. Tinggal niku masyarakat e. Paham? Nggih, muslah. Muslah teng pundi? Ambil boten muslah teng hutan boten. Boten muslah teng napa niku? Teng panggonan sing boten teng penduduk boten maksude ning teng pundi? Teng masjid, teng masjid. Di urusan-urusan dunia niku pun ditinggal. Lagi rame-rame ini apa? Perpegas. Boten-boten nggih, zaman Nabi perpegas. Ya maksudnya perpegan pahala dong nggih. Wayak tazil anas, wayak tazil nisa'ah. Nabi alaihi salatu wasallam ninggalakan garwa, garwane. Tafarruhan lil ibadah wa iqbalan ala Allah. Fokus ibadah. Jungkeng napa? Jungkung. Jungkung. Ibadah. Wal iqbal ala Allah ngadep. Mari sinten. Allah azza wa jalla. Hadis menika masyarul hadirin barakallahu fiikum. Datus dalil nemen-nemenaken ing dalem 10 terakhir bulan Ramadan. Iki perkara ingkang dipun anjuraken. Nemen-nemenaken nggih. Nglakoni taat, nglakoni ibadah-ibadah. Nggih, medhot sekang sekabehaning hal-hal sing berkaitan kelawan dunia sing niku mungkin ganggu. Fokus mari sinten? Allah. Iki perkara sing mboten masalah. Tegese perkara sing apik lah tegese nalikane niki tiyang saged kaya niki. Niki dalile ngeten niku nggih. Dadi setahun full ngurusi dunia, 10 terakhir orang ngurusi dunia. Sakit mboten? Nah, atine leres. Atine kepriwe ngeten niku nggih. Soal kenging-kenging boten tentu larangan, boten tentu larangan nggih. Ya maksudnya niku bisa kaya niki masyaallah lah ngeten niku nggih. Niki perkara sing luar biasa lah. Nek wong tua tuan mbok ya bisa mbok. Nek sing nom-nom, aku anaknya mangan apa? Hah, priwet? Mungkin apa mboten? Nggih, wong pancen dheweke niki tulang punggung ekonomi teng keluargane nek ditinggal mungkin masalah sementara niki perkara sing sunah muakkadah oleh pangan niki perkara sing wajibah. Ini kelas saya pun tiang-tiang sing pun sepuh serta di urusan bok yang bok ya niku. Jadi Pak Rahmat jawabannya duko niki. Mungkin bok ya niku nggih. Ya niki leres nih dengar ati si urusannya. Boxing nomah insya Allah bisa nek arep. Jangan lagi persiapannya apa sih? Nek urusan pangan insya Allah pun nonton pangan. Urusan apa? Masalah ini aku lanjut dengan niku. Maring niku sih belum bisa ninggal nanti niku gini. Nek pancen nekat temenan bok ya bok kayak niku ya. Bok kayak niku. Pancen butuh nekat sih. Ya, hal-hal sih kayak ini butuh apa? Butuh ditekadakan temenan. Ya, tiang-tiang sih sakit temen-temenakan kayak ini. Sing temenan, ini perlu diacungin apa? Jempol. Ini ngampun terus diacungin jempol terus. Ampun. Gitu kesan ini, wong liang ngacungin jempol, itu pas gitu yang sini. Tiang-tiang sih kayak ini. Cuma ini angel terus nang ya. Berat. Yen apa malih sing mungkin dah sing gak ada urusan-urusan keluarga dan sanese. Dan sanese. Mung sing ora diurusan apa-apa urung bisa. Urung ngene kok ge. Niki matok ora niki. Urung apa ora? Masyarul hadirin barakallahu fikum. Di antara ulangan ingkang sakit kulon dengan pendet saking hadis niki, mangendikanipun Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza dakhalal ashru syadda mi'zar." Nabi alaihi salatu wassalam nalikane wis mlebu 10 terakhir bulan Ramadan ngencengi sarungi. Ini bahasa sing gampang, cacut tali wonduk. Pas mboten niku. Cancut tali wondo. Bener mboten bahasane? Cancut napa cancut? Oh, cancut siap-siap tali kolor wondo. Wanda wondo asto. Bener mboten? Kimpun nik bahasa kinayah cancut tali wondo nggih. Sami kali sing niki sadda mizaro cancut tali wondo. Cancut tali wondo ya kinayah. Padha karo ngencengi olor. Menyingsingkan lemak lengan baju marang nggih. Niki bahasa Indonesia kan menyingsingkan lengan baju tegese serius. Tegese semangat. Tegese nemen-nemenaken ibadah. Serius lah intinya guys, serius ngelamain apa? Ibadah. Kata sing dipun sebutaken dening Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi alaihi salatu wassalam nalikane 10 terakhir bulan Ramadan iki pun mlebu, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam serius temen nemen-nemenaken ing dalam 10 terakhir bulan Ramadan sing niku mboten nemen-nemenaken ing dalam diane. Terus macam istimewa niki dina-dina 10 terakhir bulan Ramadan cancut talimut pulangan salajengipun saking hadis menika pengendikanipun Nabi alaihi salatu wasalam ay qadha ahla Aikobo ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam niki gugah kulargane. Gugah kulargane. Iki senes persemon. Iki digugah temenan. Kon pada tami. Nalikane iki sing pada turu nggih. Nek wis melek ya ora usah gugah. Nek sing wis melek ya diperintah paling. Sing-sing pada turut dikukah. Kenapa? Di sholat. Supaya ngelakoni sholat. Wal ibadah. Supaya ngelakoni ibadah. Supaya kemuliaan musim-musim sing barokah niki mboten ilang. Mboten sia-sia. Ini Nabi di samping dia pribadi ini. Nabi ukin apa? Ngemutakan sinten? Keluarganya nggih keluargane niki diemutaken keluargane niki dielingaken keluargane niki digugahi nggih ken sami napa ibadah napa niku zikir napa niku tilawatil Quran napa niku sing dereng salat-salat nggih lan sanes-sanes niki saged dipraktekaken kula njenengan nggih terutama sinten kepala rumah tangga. Ini keluar kepala rumah tangga kepala rumah tangga ini melempem lagi semua melempem kabeh leres melempem nama-nama sini sumpem niku kaya kerupuk. Mboten renyah. Mleot. Nggih. Tegese mboten semangat. Nggih kepala rumah tangga mboten sreg-sreg. Kepala rumah tangga niku turu mawon. Kepala rumah tangga niki mboten ngopeni urusan-urusan ibadah. Iki kaya napa cobi keluarga niki? Wah, gitu apa ini, be? Sekarang deh, nek. Kenapa maning nek dicor? Kelawar. Cor, be, kelawar. Lah, gitu apa ini, ditelateni. Gaya keluarga niki. Niki, be. Butuh semangat-semangat, apa maning, nek? Terus. Ini ki peringatan di sinten. Kepala rumah tangga. 10 terakhir. Sing semangat. Supados mangke sekeluarga niku saged napa? Semangat. Oke, niki dereng dibahas iktikaf. Nggih, mangke ganggu niki, ngeten. Ini masalah Nabi buka keluarga. Napa? Buka napa? Keluarga niki tutu basyiruhun. Iki ninggalaken bojo niku etika. Dene ai qodo ahla niku tutu basyiruhun tubasyiruna niku hubungan seks. Pap, tutu mek ayo niki snes. Oke, manane niku tuba wala tubasyiruhun wa antum aqifuna fil masajid. Iki tegese aja. Iktikaf sing kados pundi? Iktikaf Nabi 10 terakhir full. Nggih, wau men disebutaken ninggalaken wong. Berarti napa? Iktikaf sing sifate napa? Full. Kuwi mboten maksud kebutuhan apa kejaba hajat. Iktikaf ning mboten sing dimaksud niki. Iku untuk pembahasan khusus masalah apa? Masalah etika. Jane urung karep lho masalah iki. Misalnya kelas sepak Mardi, lah wong pensiun kok. Kebutuhan pun dicukupi kabeh. Nggih. Ini kebutuhane iki kan nek njenengan saya sing sing padha duwe anak pirang-pirang, nom-nom, ribet lan sanese mungkin. Nek Pak Mardi jajan apa sih? Maka dikasih di Pak Rohmat, Pak Mardi. Okay. Mulai saat ini pun langsung pun terus. Maka kirimi kelambi, apa? Okay. Di antara penjelasan ulama, niku melebune niku subuh, subuh niki wau. Kaya sing ngerti apa ini? Okay. Berarti jenengan makanya mboten sawang sulit pun. Urung ngomong, mangke kula ngomongaken. Mangke kula teleponaken, Bos. Nggih, Bapak ke tikap. Nggih, pripun? Nggih, kepala keluarga semangat. Oh nggih. Okay. Lah niku pripun niku nggih. Ya insyaallah ta'awun 'alal birri mboten masalah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal utwan. PKP pada lung tindulungan mari kebagusan. Lah nggih sing gugah sing waton niki ta'awun. Nggih sing gugah sing lanang nggih napa? Ta'awun. Gugah-gugahan. Nggih ujare rum pada tangi kabeh. Sini ki gugah, bojone karo bojone. Iki mboten masalah. Itu alhasil intine. Nggih, wau dipun sebutaken kan masalah kaitanipun kalian. Lah nek kepala rumah tangga lemes, lesu. Niki kepripun keadaan? Nek niki kan napa niku? Keluarga pun semangat, ya. Nggih pun gawe nambahi tok beres. sing semangat untuk kebalan ini butute. Ya makanya butute kon kon ngobong-ngobong na kepala. Ya ini betul masalah. Enggak, betul masalah. Artinya ay qadha ahla. Niki sakit-sakit mawon anak luka wong tuane. Kan sakit mawon kan? Nggih. Lah nggih wong wong tua ya keluargane sih. Anak luka sinten? Ramane. Anak niki duwe keluarga, biunge, adi-adine, ramane. Kan lebut niki juga betul masalah kan? Ning sing paling pokok wae niku sinten? Kepala rumah tangga. Jadi serama wong tua niki sing paling napa? Sing paling pokok nggih gerakaken keluarga ngeten niku. Nggih gerakaken sinten? Keluarga. Sop niki kepala. Nggih. Lah seniki bocah karo bocah, gugah-gugahan, gelut. Nggih, bocah karo bocah sing niki gugah, sing niki mutangi, gugah eh sahur-sahur. Niki malah ngamuk gelut. Nggih sing gugah ramane. Nggih boten ngamuk. Mau nangis langit sempurna tengah mau. Nah, ini penting kan kedudukan sinten. Walah, ya insya Allah nek digugai nang ramane, diune, anak-anak ini ki, ini kan beda. Wallahu ta'ala. Kita tinggali pulangan salju ini pun saking hadis ini kok. Al-ashru al-akhiru hiya khot khatimatus syahr. 10 terakhir bulan Ramadan niki penutupaning bulan. Di 10 pertama, 10 pertengahan, 10 terakhir. Penutup pungkasan. Wal a'mal innama takunu bil khatim. Amal. Iku kabeh mangke kepripun pungkasan. Mangke finise kepripun. Pungkasane pripun, akhire pripun, rampunge niki pripun, khotimah niki pripun. Gitu terus niki napa nggih? 10 terakhir niki nggih ukuran lah. Kepripun kula jenengan? Kepripun kula jenengan? Nggih, ulama maringi nasihat. Sasampunipun dipun sebutaken pinten-pinten kemuliaan 10 terakhir bulan Ramadan, penjelasan-penjelasan ingkang sampun dipun sebutaken. Fa innaha fursatul umri. 10 terakhir bulan Ramadan ini kesempatan umur. Tahun ini alhamdulillah kula njenengan menangi. Tahun ngarep durung karuan lho. Ini apa nggih? Tahun ini mawon nggih dereng jelas. Jadi tegesan ini niki pun kula njenengan pun mulai mlebet. Niki kesempatan, kesempatan. Ampun disia-siakan apa? Kesempatan ini. Lan 10 terakhir bulan Ramadan ini ghanimah. Ghanimah. Napa ghanimah? Ghanimah niku kan rampasan perang. Kula jenengan usura kesel-kesel gening ngreoki. Nah, nggih wong jot rampasan perang kan gari badan niku gari ngreoki tok. Gari madai gari jioti gari seboye. Nggih. Ghanimah 10 terakhir bulan Ramadan iki napa? Ghanimah. Nggih sinten? Mboten sedaya tiyang niki angsal ghanimah. Nek ghanimah wonten. Ngeten niku nggih. 10 terakhir niki pun wonten ghanimah. Tekse bentuk pahalane pun genah jelas. Kula jenengan yakin kula gokin nggih. Tekse nung niki berita-berita pun jelas saking Allah saking Nabi sallallahu jelas. Ini berita-berita saking Nabi bilik 10 terakhir niki nilai pahala, ganjaran, barokah, keutamaan, lansana ese, genah pun. Buat tonton sing ragu nge. Berarti sing direok tonton. sana. Nggih. Aku dipahami barang ini ku bentuke emas perak nggih. Ning ganjaran iki. Ganjaran pun nonton jelas disiapakan dari sinten? Allah Azza wa Jalla. Sinten sing saged angsal? Tiang sing angsal taufik. Tiang ingkang angsal taufik saking Allah Azza wa Jalla. Liman waffaqahullah. Sinten sing saged angsal ghanimah niki? Tiang-tiang ingkang Allah Azza wa Jalla maringi taufik. Butuh diusahani mboten? Mau aku nurung mulih taufik. Lagi butuh diusahani mboten supados kula jenengan angsal taufik. Hidayah niku dugi teng kula jenengan butuh usaha mboten? Taufik niku dugi teng kula jenengan butuh usaha napa mboten? Hah? Butuh usaha. Salman Al Farisi salah sungguh pun sahabat yang mulia, radhiyallahu ta'ala, radhiyallahu anhu. Niku usaha golek hidayah. Niki nah, perjalanan sing dangu nggih. Ketemu niki, ketemu niki, ketemu niki, ketemu niki, ketemu niki. Akhirnya angsal apa? Berarti butuh diusahani. Supados kula jenengan angsal hidayah, supados kula jenengan angsal taufik. Niki butuh usaha. Mila sak menika la yang bakhilil mukmin ora sepantese ora siogiane wong mukmin sing berakal nyia-nyiakaken kesempatan emas niki. Ini bahasa ngene iki kesempatan emas. Kesempatan sing berharga. Nggih? Go awake dhewe. Nggih keluargane. Sing niki mboten nonton teng dina-dina liya wengi-wengi liya kejawa wengi 10 terakhir bulan Ramadan. Tiang sing saged angsal taufik, saged ngamalaken pinten-pinten amaliah-amaliah 10 terakhir bulan Ramadan. Iki mangke angsal saadah di dunia wal akhirat. Namun sayang iki sebagian muslimin 10 terakhir bulan Ramadan iki malah mung begadang. Begadang. Lek-leka acara TV api napa niku bintang-bintang pada metu kabeh sing ora tuku keton-keton sing regane larang-larang bintange niku apa bintang napa-napa kok artis-artis ya pada metu kabeh. Akhirnya wong delengi tok kaya niku begadang nanti kau mintek waktu ini nggih kaya niku maka kau gawe ini sebagian mungkin 10 terakhir malah minum-minum khamer. Hah? Langge wis pada mudik sih nggih sayang waktu sing sangat-sangat nambah berharga kemuliaan keutamaan sing kudune niki kaum muslimin niki berupaya ninggataken niki malah digunakaken ke perkara-perkara sing la faidata sing mboten faidae sayang iman mboten sepantese tiyang mukmin al aqil wong mukmin sing napa niki wong pancen kadane wong mukmin kadang-kadang lagi mboten berakal itu ditungakaken mawon. Mugi-mugi Allah Azza wa Jalla maringi hidayah dumateng tiang-tiang. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.